Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, di negara penganut sistem liberal, peran pemerintahnya memang sangat minim, bahkan hanya berperan sebagai watchdog yang baru akan menggonggong jika ada hal-hal yang mengganggu, sehingga bisa dipastikan di negara-negara bersistem liberal akan menghadapi persoalan kesenjangan sosial yang sangat parah. Di satu sisi, muncul segelintir orang kaya dunia, namun di sisi lain mayoritas penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Nah, Pak Hermawan, di negara-negara welfare state seperti Skandinavia, nyaris tidak ada warganya yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia, baik itu versi Bloomberg maupun Forbes. Apa pendapat Bapak? Ini sebetulnya yang paling mencolok juga di Jepang. Kita lihat mana, kan baru belakangan aja itu, Honda segala macam itu pemiliknya itu masuk orang-orang terkaya itu pun kolektif. Kalau kita bandingkan orang Indonesia selalu masuk daftar orang terkaya di dunia itu kan gitu. Nah, jadi kalau dulu ada pelajaran di sosiologi ekonomi bahwa struktur masyarakat itu dari segi SES-nya, status ekonomi dan sosialnya itu bentuknya piramida. Artinya yang di atas itu sedikit sekali gitu. Yang makin ke bawah makin melebar. Kalau kita enggak, kita itu kayak Tugu Monas gitu. Jarak antara pucuknya yang emas itu sama yang di bawah itu jauh gitu. Dan kekayaan satu orang di Indonesia, gak usah orang-orang terkaya lah. Yang agak kaya aja masuk 100 besar, gak usah yang 10 besar. Itu bisa dibagi untuk mungkin 10 juta orang di Indonesia gitu. Nah, kalau di negara-negara welfare state itu, dia bentuknya kayak trapesium terbalik. Jadi lapisan atasnya itu melebar dengan kelas menengah yang sangat kuat gitu. Atau trapesium dibulak-balik. Jadi kelas menengahnya itu sangat kuat dan jarak ekonomi kesejahteraan antara kelas yang paling bawah dengan kelas yang paling atas itu dekat gitu. Sehingga orang yang paling miskin dengan orang yang paling kaya itu bedanya nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi, pemerintahan negara welfare state memang mengutamakan keseimbangan pendapatan bagi seluruh warganya, sehingga kesejahteraan benar-benar merata ya Pak Her? Iya, dan tercermin misalnya contohnya dari penghasilan aja. Penghasilan itu kalau upah pegawai, katakanlah staff dari gaji yang terendah di sebuah perusahaan sampai gaji yang paling atas presiden direkturnya misalnya, itu kalau di negara-negara liberal paling bagus, paling ideal 1 banding 40 atau ada yang 1 banding 200 gitu. Jadi jaraknya jauh gitu. Tapi kalau di negara-negara welfare state kayak gitu, itu dari upah yang paling bawah sampai yang gaji yang paling tinggi itu jaraknya dekat gitu. 1 banding 15, 1 banding 20 gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.